Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Dan kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Insani di 102.2 FM, baik yang berada di wilayah Banyumas, Purwokerto, Wonosobo, Kebumen, dan yang lainnya, Cilacap, rahimani wa rahimakumullah. Dan kaum muslimin dimanapun anda berada, para pemirsa Yufid TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama hadis ke-6 dari kitab Riyadhus Salihin, bab tentang ihdaru an-niyah wal-ikhlas, tentang ikhlas wa ihdharun niyyah, bab tentang keikhlasan dan menyertakan niat di dalam segala bentuk amalan, baik amalan yang zahir, amalan yang tampak, atau amalan yang tidak tampak. Demikian juga menyertakan niat dalam setiap ucapan kita. Hadis ke-6 adalah hadis yang cukup panjang sebagaimana telah saya sampaikan, dan juga faedah dari hadis ini sebetulnya cukup banyak. Hadis ini adalah hadis dari sahabat yang mulia, salah satu dari 10 orang yang diberi kabar bahwasanya mereka dijanjikan masuk surga, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau adalah salah satu sahabat peserta perang Uhud dan juga perang-perang yang lainnya yang terjadi di masa Islam. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bercerita tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sedang menderita penyakit, tertimpa sebuah penyakit, dan penyakit itu cukup parah. Dan kejadian ini terjadi di kota Makkah, dan kita tahu kota Makkah adalah kota tempat para sahabat dahulu berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini tempat yang ditinggalkan oleh para sahabat. Tempat yang mereka cintai, tempat yang juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tinggalkan tempat itu karena mereka berharap bisa melaksanakan agama mereka dengan baik dan tenang. Akhirnya mereka pun berhijrah ke kota Madinah. Setelah sebelumnya mereka juga pernah melakukan hijrah. Kemana? Ke negeri Habasyah. Berapa kali? Dua kali. Ya. Cuma jumlah yang berhijrah tidaklah sebanyak sahabat yang berhijrah menuju kota Madinah. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sedang menderita sakit. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun menyampaikan keadaan beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya ya Rasulullah, sakit yang saya derita ini cukup parah. Dan kita telah sampaikan bahwasanya orang itu menyampaikan rasa sakitnya ada dua macam. Satu memberi kabar, yang kedua mengeluh. Memberi kabar atau mengeluh. Atau dua-duanya ya. Yo ngabari karo ngeluh gitu ya. Imma memberi kabar, entah itu memberi kabar atau mengeluh. Ya, ini mungkin memberi kabar atau mungkin mengeluh. Apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah memberi kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terbukti setelah itu dia bertanya tentang apa yang harus dia lakukan dengan hartanya. Jadi bukan mengeluh. Kalau seorang sakit memberi kabar itu boleh. Tapi kalau sifatnya mengeluh itu yang tidak boleh. Ya. Berkeluh kesah kepada sesama manusia. Istilahnya dresulo ramarai mari. Ya. Ngeluh itu tidak menyebabkan penyakitnya terus moprol. Hilang. Ya. Ya sebagaimana orang hujan. Ya. Hujan ngeluh. Ngeluh pun hujan gak berhenti. Ya. Jadi gak ada gunanya kita mengeluh. Tidak boleh yang semacam ini. Al-jaza' ya. Adapun memberi kabar boleh. Misal adalah seorang yang mendatangi dokter. Kemudian dia menyampaikan keluhannya apa. Ketika ditanya oleh dokter apa yang dirasakan. Ya, saya pusing dokter. Kemudian saya demam. Ya, kemudian apa namanya, perut lapar. Gitu ya. Karena belum makan, gak doyan makan. Demikian seterusnya. Ya, kabar tentang kondisi badannya di mana dokter itu nanti bisa memprediksi, oh pusing, demam, ini makannya kurang. Kalau begitu lambungnya harus diperbaiki misalnya begitu. Ya, makan yang baik, Pak. Ya, karena pusingnya mungkin karena tidak makan. Ya, kemudian demamnya ini apa? Kasih obatnya. Misal begitu. Ya. Taib. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya menderita penyakit yang sangat parah. Dan saya ini seorang yang sangat kaya. Ana dzumalin. Sementara ahli waris saya cuma berapa? Satu orang anak perempuan. Ya. Ini anak keturunan saya itu cuma satu orang. Kalaupun ahli warisnya betul-betul cuma anak perempuan saja, maka dia nanti akan mengambil semua hartanya. Ya. Bagian dia plus sisanya ditumpuk jadi satu. Ya, kalau ada istrinya ya nanti pembagiannya lain lagi. Yang jelas saat itu ahli warisnya satu. Atau anaknya saat itu satu. Yang menurut sebagian ahli sejarah namanya siapa? Aisyah. Ya. Kemudian dia mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, bolehkah aku menyedekahkan 2/3 hartaku? Ini kalau harta ini tak kasihkan anakku semuanya, anak saya semua ya Rasulullah, terlalu banyak, dia anak perempuan. Bagaimana kalau 2/3 saya ambil dan saya sedekahkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, jangan. 2/3 jangan. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun menurunkan pertanyaannya. Bagaimana kalau separuhnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan tidak, jangan. Kemudian qultu ats-tsulutsu ya Rasulullah. Kalau begitu saya akan sedekahkan 1/3 dari hartaku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sulusu, ya. Kalau sepertiga enggak apa-apa. Tapi sepertiga pun kasir. Sepertiga pun terlalu banyak. Yani sepertiga itu adalah banyak. Dari sini ulama seperti yang pernah saya sampaikan, ulama itu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan isyarat kepada Abi Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa kalau bisa mbok yo kurang dari berapa? Sepertiga. Karena sepertiga itu udah banyak. Makanya banyak ulama yang berpendapat diantaranya adalah Abu Bakar, ya, bahwasanya wasiat itu sebaiknya kurang dari sepertiga. Nanti insya Allah akan kita bicarakan masalah wasiat. Bagaimana kalau, karena kondisi orang kan berbeda-beda, ya. Ada orang yang kaya, ada orang yang sedang-sedang saja, ada orang yang miskin, ya. Bagaimana kondisi wasiatnya? Nanti berbeda-beda, hukumnya sesuai dengan kondisinya sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kenapa sebaiknya engkau berwasiat sepertiga saja wahai Sa'ad. Beliau mengatakan innaka antadhara warasataka aghniyaa khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Wahai Sa'ad, sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka minta-minta kepada manusia. Masalah minta-minta sudah dibahas oleh Ustaz Abdullah Zain dalam tafsir beliau surat Ad-Duha kalau tidak salah, ya. Itu masalah minta-minta. Ya. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu jauh lebih baik dibandingkan kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin malah kerjaannya apa? Minta-minta. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fiyyim ra'atika. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah, mensedekahkan sebuah sedekah, membelanjakan sejumlah hartamu, dan engkau dalam membelanjakan harta tersebut mengharapkan ridho dari Allah kecuali pasti engkau akan dapat pahala. Membelanjakan ini bukan hanya kepada orang lain, termasuk kepada diri kita sendiri, anak kita, istri kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita. Yang kemarin saya sampaikan sebagaimana ditambih, diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwa terkadang manusia itu jauh lebih bersemangat ketika berinfak kepada orang lain, niatnya betul-betul tulus, dibandingkan ketika semangat dia berinfak kepada keluarganya. Istilahnya orang Jawa, nek kon blonjo karo merengut. Jadi kalau ditagih sama istrinya, istrinya pun dengan bahasa yang sudah apa, tidak terus terang pokoknya. Ih, masya Allah, kaleng garamnya kok kosong ya? Ini garam nguap kemana gitu kan? Hari ini kelihatannya banyak semut katanya. Gulanya pada digondoli apa ya begitu? Disindiri terus suaminya, akhirnya marah, nyoh gitu kan? Wong wedok kakean apa? Kakean penjalukan gitu. Ya, orang perempuan terlalu banyak permintaan. Ini enggak benar yang seperti ini. Justru apabila kita membelanjakan uang kita untuk saudara kita, untuk istri kita, untuk kerabat kita, keluarga kita, anak kita atau diri kita, dan kita niatkan itu semata-mata untuk mencari pahala dari Allah, pahalanya dobel. Kalau kita kepada orang lain, pahalanya pahala sedekah, satu. Tapi kalau kita membelanjakan uang kita kepada saudara kita, maka itu ya sedekah, ya menyambung silaturahim. Berarti dua. Ya. Ditambah lagi, mungkin bisa saja memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita. Benar-benar saudara itu. Wis sedulur muslim nih, Masya Allah. Sudah saudara muslim lagi. Itu kan double itu. Kalau kita memberikan kebahagiaan kepada saudara muslim yang bukan saudara betul-betul saudara kerabat hubungan darah, itu saja pahalanya besar. Apalagi memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang yang masih memang dia ada hubungan apa? Saudara hubungan darah. Tentunya pahalanya lebih besar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, hatta ma taj'alu fi fiyyim ra'atika. Sampai pun sebuah nafkah yang engkau letakkan di mulut istrimu. Dulang apa Ustaz? Ya kalau bisa dulang ya alhamdulillah ya. Ya berapa tahun yang lalu kita dulang itu. Sudah mungkin 20 tahun yang lalu sebagian. Sekarang mau suap-suapan sudah apa? Alah, sudah tua dadak, tulang-tulangan. Terkadang ini romantisme perlu dibangun ini ya. Silakan ikuti kajian romantisme dalam Islam gitu ya istilahnya, yang pernah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain. Naam. Hafizallahu taala. Baik. Kemudian selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya apa? Artinya wahai Sa'ad, engkau tinggalkan harta ini untuk anakmu, itu ada nilai pahalanya. Kalau memang engkau niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta yang kita tinggalkan yang nantinya untuk ahli waris kita. Itu nanti tetap ada pahalanya. Apabila kita meninggalkannya dengan niat apa? Supaya anak keturunan kita enggak jadi tukang minta-minta. Diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah niat ini perlu tetap diatur terus ya, jangan sampai lupa. Kemudian berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Fakultu," aku pun berkata saat itu dalam kondisi yang sakit parah ini. Orang yang namanya sakit parah itu biasanya apa? Ingat apa? Ingat mati. Ya, makanya senang itu kalau orang sakit. Jadi diingatkan oleh Allah akan mati. Nek sehat terus biasanya lali. Ya. Kalau enggak pernah sakit, itu kadang mau nginget mati itu sulit. Ya, tapi kalau diberi sakit oleh Allah, maka itu akan lembutkan hati kita sehingga kita bisa mengingat kematian. Apa kata saat dalam kondisi yang sakit parah? Ya Rasulullah, ukhallafa ba'da ashabi. Ya Rasulullah, apakah aku akan ketinggalan oleh para sahabatku? Apakah aku akan ketinggalan oleh para sahabatku? Yakni apakah sahabatku kaum muhajirin yang dulu mereka berhijrah dari Mekah, selesai dari Haji Wada, mereka akan pulang ke Madinah, pulang ke tempat hijrah mereka di Madinah, sementara aku akan ketinggalan di Mekah dan aku akan mati di Mekah ya Rasulullah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu khawatir kalau dia nanti ketinggalan di Mekah, sakitnya berlanjut, kemudian apa? Tidak bisa pulang, akhirnya meninggal di Mekah. Khawatir. Kenapa seperti itu? Karena mereka menganggap bahwasanya Mekah itu adalah sebuah tanah, sebuah harta yang ditinggalkan atau yang mereka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meninggalkan Mekah itu adalah karena Allah. Dan mereka dalam benak mereka sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya sesuatu yang telah ditinggalkan karena Allah itu jangan diambil lagi. Saya terangkan kemarin, orang yang pakai cincin apa? Cincin dari emas, ya, kemudian dilempar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman-temannya mengatakan, ambil aja, kan kamu bisa jual, bisa sedekahkan, bisa kamu berikan pada si fulan dan fulan dan fulan. Ya, apa kata sahabat tadi? Tidak, saya tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa sahabat itu betapa getolnya mereka, kencengnya mereka dalam menjalankan perintah Rasul dan meninggalkan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya nek wis dikongkon manutun. Nek dilarang juga manutun. Apa manutun itu? Nurut. Itu para sahabat. Ya, ini salah satu contoh yang luar biasa. Faedah yang kedua, namanya laki-laki enggak boleh pakai emas. Padahal sekarang masih banyak laki-laki pakai emas, ya. Jadi apa? Walaupun mungkin emasnya emas nom, ya, sebaiknya kalau yang memang masih berbau atau bernama emas itu ditinggalkan saja, ya, karena khawatirnya masuk ke dalam golongan emas. Apalagi di sebagian kaum muslimin masih ada kebiasaan namanya apa? Tukar cincin. Ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Ini adalah kebiasaan orang-orang Eropa, ya, yang masuk ke dalam dunianya kaum muslimin. Sehingga kita dapatkan terkadang seorang pria masih memakai cincin emas. Ketika ditanya cincin apa itu? Itu cincin tunangan, ya. Cincin tunangan, ya. Yang seperti ini tidak benar demikian. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, apakah saya akan ketinggalan ya Rasulullah? Saya akan mati di Mekah, sementara sahabat-sahabatku semua bisa pulang menuju Madinah. Takut. Mereka takut, atau Sa'ad bin Abi Waqqas takut, kalau-kalau hijrahnya batal. Dulu sudah ke Madinah, sekarang malah ke Mekah, meninggal di Mekah. Padahal kalau batal ya tidak. Cuma memang mengurangi kesempurnaan hijrah. Ya, karena mereka menganggap bahwasannya salah satu kesempurnaan hijrah itu adalah meninggal tidak di tempat asalnya. Apa faedah yang bisa diambil? Sesuatu yang sudah kita tinggalkan karena Allah, jangan diambil lagi, sudah. Sesuatu yang sudah kita tinggalkan karena Allah, jangan diambil lagi. Ya, kita pernah meninggalkan perkara-perkara yang mungkin menyebabkan kita terjerumus ke dalam maksiat, kemudian bertekad untuk meninggalkannya. Maka sudah, jangan kembali lagi, jangan diambil lagi. Kalau contohnya itu adalah misalnya pemuda, pelajar, mahasiswa. Dia tinggal di sebuah lingkungan kos-kosan, kos-kosan mahasiswa. Lingkungan yang buruk. Sehingga dia pun terpengaruh melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian dia konsultasi dengan seseorang. Dinasihati oleh orang tersebut, ya kamu harus tinggalkan tempat itu karena Allah. Akhirnya dia tinggalkan tempat itu, cari kontrakan yang lain. Ternyata cari kontrakan yang lain apa? Bagus lingkungannya, tapi apa? Agak mahal dikit. Ya. Agak mahal dikit. Wah, mending saya balik neng kontrakan bian lah. Ya. Sesuatu yang sudah kau tinggalkan karena Allah, jangan kembali lagi sudah. Ya, jangan kau ambil lagi. Karena seakan-akan engkau adalah orang yang mengambil lagi sedekahmu. Ya, orang yang mengambil lagi sedekahmu. Taib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal innaka lan tukhallaf. Engkau itu tidak akan ketinggalan. Ya, engkau itu tidak akan ketinggalan dan engkau tidak akan meninggal di kota Mekah. Innaka lan tukhallaf fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau ini tidak akan ketinggalan. Kalaupun engkau ketinggalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ini tidak akan ketinggalan. Dalam tanda kurung. Tapi kalaupun engkau ketinggalan, terpaksa tinggal di Mekah, kemudian engkau meninggal di kota Mekah, tapi engkau sempat mengerjakan amalan soleh. Tak malu amalan. Tabtaghi bihi wajh Allah. Yang engkau meniatkan dengan amalan tersebut untuk mencari wajah Allah. Namanya amalan soleh itu syaratnya apa? Dua. Nomor satu apa? Ikhlas. Yang nomor dua, mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu enggak akan mati di kota Mekah. Ini salah satu tanda kenabian. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah saat enggak akan mati di kota Mekah. Ini umurnya nanti akan panjang. Tapi kalaupun engkau mati di kota Mekah, engkau sakit di kota Mekah tapi kamu masih sempat beramal saleh. Ya. Masih sempat melakukan amal soleh, apapun amal soleh tersebut. Asalkan kamu niatkan karena Allah, niscaya derajatmu di sisi Allah, kedudukanmu di sisi Allah itu akan bertambah. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun amalan seseorang, kalau dia meniatkan amalan tersebut betul-betul dalam rangka mencari ridho Allah, maka insya Allah amalan tersebut akan apa? Mengangkat derajat kita. Jadi kita ini kadang kepengennya ngamal sing gede-gede, sing ketok moto, gitu ya. Pengen nek sedekah 1 miliar, ya. Kalau haji, kalau ibadah ya ibadah haji. Atau umroh tiap pekan, masya Allah. Apalagi ya, ya pokoknya sing kelihatan apa? Kelihatan besar begitu. Kurban, ya, kurban sapi pitu, satu orang sapi 7, masya Allah. Ingin mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kurban berapa sapi? Berapa unta? 100 ekor unta, masya Allah. Besok kurban 100 ekor sapi, masya Allah. Wih, ketoknya gede. Tapi tidakkah pernah kita bayangkan bahwa amalan sekecil apapun, kalau kita lakukan benar-benar karena Allah, derajatmu naik. Jadi saya pernah dinasihati oleh seorang syekh, kita semuanya, para duat, ya, kata beliau, bayangkan satu ayat yang engkau baca, satu ayat yang engkau hafal, itu akan menaikkan derajatmu di surga. Satu ayat. Jadi kata beliau, untuk memacu semangat kita, bayangkan setiap kamu hafal satu ayat, derajat di surga akan naik. Karena nanti pada hari kiamat, kata beliau, hafizahullah, Syekh Mus'id bin Musa'id Al-Husayni, ya, beliau adalah Syekh Mus'id bin Musa'id, seorang dosen di kuliah Al-Quran di Universitas Islam Madinah. Beliau juga khatib tetap di Masjid Jami' Universitas Islam Madinah, bukan Masjid Nabawi. Dan beliau seorang hafid, dan beliau pengajar tafsir, dan beliau keturunan dari Al-Husain. Keturunan Husain berarti siapa? Quraisy dia. Berarti keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bayangkan bahwasanya setiap Anda akan menghafal Al-Qur'an, satu ayat berarti Anda akan naik derajatnya. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti kita semua akan diperintahkan untuk baca. Dan perintah baca itu bukan baca Qur'an. Karena di sana enggak ada mushaf. Terus bacanya pakai apa dong? Hafalan. Ini salah satu yang memperkuat pendapat bahwasanya nanti yang menaikkan derajat seorang di akhirat itu hafalan kita. Nek kulhu terus macet. Ya derajatnya sampai kulhu. Walaupun di sana mungkin ada amalan-amalan lain yang bisa apa? Meningkatkan derajat, misalnya memperbanyak sujud, ya, memperbanyak sujud. Sebagaimana seorang sahabat datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Minta padaku apa yang kamu mau." Kata sahabat tadi radhiyallahu taala anhu, "Ini as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin jadi tetanggamu di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghaira dzalik?" Apa enggak ada yang lain? Kata sahabat tadi, "Pinter nih, enggak, pokoknya itu," katanya. Jadi pingin jadi tetangga. Pingin jadi tetangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi tetangga berarti apa? Masuk surga. Kalau masuk surga jadi tetangga berarti derajatnya bareng. Tonggo. Ya, Masya Allah. Berarti bareng dengan para nabi-nabi. Yang lain di bawah, dia di atas sendirian. Masya Allah, itu para sahabat. Cita-citanya tinggi. Ya, cita-citanya tinggi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni 'ala nafsika bikasratis sujud." Bantulah aku agar supaya Allah mengabulkan permintaanmu dengan cara memperbanyak sujud. Apa artinya memperbanyak sujud? Memperbanyak salat. Ya. Tidaklah kita sujud kepada Allah dengan satu sujud kecuali Allah pasti akan mengangkat satu derajat. Ya. Fa'ala kulli hal, yang jelas ya, kata Syekh tadi, bayangkan bahwasanya kita ini nanti akan naik derajatnya dengan amalan apapun. Maka amalan yang seperti ini, ya, amalan yang seperti ini yang kecil niatnya karena Allah, entah itu amalan zahir, salatlah, zakatlah, kemudian naik haji, atau amalan batin, rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, itu kan amalan-amalan batin, ya. Kemudian berharap kepada Allah, cemas terhadap siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, inabah kembali kepada Allah, menjauhkan dosa, menjauhkan diri dari dosa dan kembali kepada Allah, taubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah amalan-amalan batin. Apabila kita niatkan karena Allah, derajat kita naik. Itu. Jadi sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Ya, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hal kecil apapun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, nanti insyaallah akan sampai, tentang masalah bayan kasrati turuqil khair, bayan keterangan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah ditampakkan kepadanya pahala amalan-amalan. Jadi amalan ini pahalanya ini, amalan ini pahalanya ini, amalan ini pahalanya, ditampakkan pada Rasul. Sampai pun ya, semacam serpihan kayu yang engkau singkirkan dari dalam masjid. Ya, coba tengok kanan, tengok kiri, ada enggak serpihan kayu? Itu kita singkirkan, kita cari betul-betul wajah Allah dengan amalan itu, maka itu ada pahalanya. Sekarang mana ada Ustaz serpihan kayu? Yang ada apa? Kotoran cicak. Nah, itu kesempatan itu. Ya. Jangan biarkan kotoran cicak itu berlenggang kangkung di dalam masjid. Sementara itu adalah kesempatan kita untuk dapatkan pahala. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tukhallafa ta'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zidta bihi darajatan wa rif'atan. Wa la'allaka an tukhallafa." Dan barangkali, ya, barangkali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mudah-mudahan engkau ini akan tukhallaf. Tukhallaf di sini berbeda dengan tukhallaf pada lafaz yang pertama. Kalau tukhallaf yang pertama itu maknanya tinggal di Mekah dan mati. Kalau yang tukhallaf di sini, mudah-mudahan engkau, barangkali engkau itu akan tukhallaf, akan berumur panjang. Yakni ketinggalan dari sahabatmu. Sahabatmu sudah pada meninggal, engkau masih hidup. Ya, akan berumur panjang. Hatta yanfa'a bika aqwamun. Sehingga banyak dari orang-orang bisa mengambil manfaat darimu. Wa yadurru bika akharun, sementara sebagian orang merasakan betapa dahsyatnya tingkah lakumu kepada mereka. Siapa yang mengambil manfaat dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Kaum muslimin. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas nanti akan jadi panglima perang kaum muslimin. Masya Allah. Ya. Memimpin perang, dalam perang apa ya? Qadisiyah apa ya? Apa Yarmuk? Ya. Qadisiyah. Itu dalam kondisi badannya penuh dengan luka bisul. Bayangkan. Itu memimpin perang. Kalau kita sakit gigi aja, aduh mau ngaji, aduh maaf kok enggak datang. Sakit gigi katanya, ya kan? Atau kecedet. Ini saat benar blokus bisul sak badan. Memimpin perang, bayangkan. Masya Allah. Banyak sekali pertempuran-pertempuran yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan siapa kaum yang merasa mendapatkan sikap yang tegas, madarat dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Orang-orang kafir. Mereka akan merasakan betapa Sa'ad bin Abi Waqqas kuat sekali. Naam. Ini adalah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amdili ashabi hijratahum. Ya Allah, lanjutkan hijrah para sahabatku. Artinya ini doa. Doa kepada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Naam. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan kau kembalikan mereka ke asalnya, yakni ke tengkuk-tengkuk mereka, artinya ke asalnya. Lakin al-ba'sa Sa'd bin Khawlah, tapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah adalah seorang sahabat yang kata para ulama, sahabat ini ya itu meninggal di kota Mekah, ya dia ikut hijrah tapi kemudian dia meninggal di kota Mekah, ya. Yursa atau yursi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Sekian selesai terjemah hadis ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan mengambil faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis ini insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.